Satu buah lagu request dari Ayah Sarkom, monggo. Mbak-mbak cantik yang tadi request lagu Maha Cinta bisa menemani Dedek Lala di sini, ya. Dedek Lala. Apa Sarkom? Monggo apa? Thank you. Nggih.